saya bikin lilingi pada sesuatu foto oleh sang oleh berda sesuatu foto oleh sang oleh berda sesuatu foto oleh sang oleh berda enak nan. Oi, rom buka. Wah, luput. Wah, piye? Diutut ra. Wah, jelas duwe rek ra. Duwe to ya. Ayo wis langsung gas dur. Oke, nyol. Oke, siap. Nah, nan. Menang wae lebih, menang wae lebih, menang wae lebih. Selamat menunaikan ibadah puasa.